Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Peristiwa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa kusirat ruba'iyatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada kepalanya atau pada wajahnya pada perang Uhud, dan patah gigi seri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Bagaimana mungkin suatu kaum bisa mendapatkan keberuntungan sementara mereka melukai nabinya? Perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Sebagaimana kita ketahui, sebelumnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam perang Badar. Bahkan banyak para pembesar dari kalangan kufar Quraisy terbunuh dalam perang Badar. Nah, termasuk di antaranya Abu Jahal. Ya. Sehingga kaum musyrikin dalam rangka balas dendam, mereka berencana untuk melakukan peperangan menyerang Madinah. Nah, ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah, ketika Abu Sufyan, ya, yang awalnya Nabi SAW dan para sahabatnya hendak mencegah kafilah Abu Sufyan dalam perang Badar tersebut. Akan tetapi Abu Sufyan mengetahuinya, kemudian dia mencari jalan yang lain agar selamat dari hadangan Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Ya. Dan sampai kabar ini kepada orang-orang kufar Quraisy, ya, sehingga mereka berangkat untuk menghadang kaum muslimin dalam perang Badar. Sementara Abu Sufyan selamat. Ya. Oleh karena itu Abu Sufyan yang beliau ditokohkan, bahkan setelah meninggalnya para pembesar kufar Quraisy dalam perang Badar, Abu Sufyan menjadi tokoh yang besar di tengah-tengah kufar Quraisy. Dia mengumpulkan pasukannya dan juga dia mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad telah mengalahkan dan membunuh para pembesar-pembesar kalian. Ya. Maka bantulah aku dengan harta yang kalian miliki untuk mempersiapkan pasukan. Sehingga sampai terkumpul 1000 ekor unta dan juga sampai 50 dinar persiapan untuk melakukan perangan setelah perang Badar. Maka sudah mulai menggalang pasukan. Nah, sampai sekitar 3000 pasukan disiapkan untuk menyerang Madinah. Nah, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi SAW yang ketika itu masih berada di Mekah, ya, mengirim surat kepada Nabi SAW tentang rencana pasukan Quraisy untuk menyerang Madinah, menginformasikan tentang apa yang terjadi, ya, persiapan orang-orang kufar Quraisy yang hendak menyerang Madinah. Sampailah berita ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibacakan surat dari Abbas tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rencana orang-orang kufar Quraisy. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan berita tersebut, tidak langsung diberitahukan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah. Nah, hingga akhirnya tersebarlah berita tentang akan kedatangan pasukan Quraisy ke Madinah. Nah, berbeda-beda keadaan mereka. Ada yang panik, takut, seperti hanya orang-orang munafikin atau orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Mereka merasa panik, mereka merasa takut, ya, tentang berita bahwasanya orang-orang kufar Quraisy mereka datang dengan pasukan yang banyak untuk menyerang Madinah. Nah, kemudian Nabi SAW, ya, sebelum melakukan perang tersebut bermimpi. Nah, di antara mimpi yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut, ya, disampaikan kepada para sahabatnya tentang mimpi tersebut. Bahwasannya bermimpi ada beberapa ekor sapi yang disembelih. Kemudian juga bermimpi pedangnya patah. Nah, dan juga bermimpi memasukkan tangannya ke baju perangnya. Kemudian ditafsirkan mimpi tersebut. Sapi yang disembelih ini berkaitan dengan terbunuhnya beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, patahnya pedang Nabi SAW dalam mimpinya ini ditafsirkan bahwasannya akan ada salah seorang dari keluarganya yang terbunuh. Ya. Dan benar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini, dalam perang Uhud, banyak di antara sahabat yang meninggal dunia. Begitu juga, salah satu di antara keluarganya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi SAW, ya, singa Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang dijuluki dengan Asad bin Usudillah, ya, meninggal dunia, gugur dalam perang Uhud tersebut. Nah, kemudian Nabi SAW pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ya, ini kebiasaan Nabi SAW, bermusyawarah dengan para sahabatnya, apalagi dalam perkara-perkara yang sangat penting sekali. Ya, wasyawiruhum fil amr. Allah mengatakan bermusyawarahlah dalam urusan kalian. Nah, Rasulullah minta pendapat para sahabatnya. Ya, bagaimana menurut kalian? Ya, apakah lebih baik menetap di Madinah? Ya, dan kita tempatkan kaum wanita, anak-anak di tempat yang aman. Apabila mereka musuh, nah, datang, kita tetap bertahan. Ya. Jika mereka masuk ke Madinah, kita akan perangi mereka melalui lorong-lorong yang telah kita ketahui, yang kita kuasai. Ya. Dan juga kita panahi mereka di atap-atap rumah kita. Ini pendapat Nabi SAW. Awalnya tetap di Madinah, tidak keluar Madinah. Ya. Kemudian ditempatkan para wanita dan juga anak-anak di tempat yang aman. Nah, sementara para lelakinya mereka siap-siap untuk menghadang pasukan Quraisy. Ya, di lorong-lorong yang dikuasai oleh kaum muslimin di Madinah, memanahi mereka di atap-atap rumah. Ya. Ini pendapat Nabi SAW. Nah, dan ini pendapat didukung oleh sebagian sahabat dari kalangan Muhajirin, Ansar. Nah, bahkan tokoh munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul pun berpendapat seperti ini. Setuju dengan usulan Nabi SAW. Tetap di Madinah, tidak keluar Madinah, tidak menghadang musuh keluar Madinah, tapi tetap di Madinah. Nah, sedangkan sebagian besar para sahabat yang lainnya, apalagi anak-anak muda yang semangat untuk berjihad, dan juga bukan hanya anak muda saja, tokoh-tokoh sahabat pun yang mereka tidak ikut dalam perang Badar, kemudian mereka mendapatkan khabar bagaimana yang terjadi pada perang Badar, ada malaikat, kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat semangat sekali supaya keluar menghadang orang-orang kufar Quraisy di luar Madinah. Nah, kita hadapi musuh-musuh supaya mereka tidak mengatakan kita pengecut. Nah, Nabi SAW tidak menyukai sikap mereka yang seakan-akan memaksakan dan meminta terus-menerus kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun akhirnya masuk ke rumahnya. Masuk ke rumahnya, kemudian beliau mengenakan baju perangnya. Mengenakan baju perangnya, mengenakan tutup kepala untuk berperang. Perlengkapan, persiapan berperang. Nah, kemudian sebagian sahabat yang lainnya mengingatkan pendapat dari kalangan para pemuda tadi, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang tidak ikut perang Badar. Nah, diingatkan seakan-akan kita ini memaksakan pendapat kita kepada Nabi SAW. Nah, kenapa dilihat dari raut wajah Nabi SAW tidak senang dengan pendapat-pendapat tersebut yang seakan-akan memaksakan kepada Nabi SAW. Hingga akhirnya mereka pun meminta maaf kepada Nabi SAW. Atas perbuatan mereka yang seakan-akan memaksakan pendapat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai mereka menyesal. Nah, dan mereka mengatakan, kami tidak ingin menentangmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikatakan Rasulullah SAW telah memakai pakaian perangnya. Dia mengatakan tidak pantas bagi seorang Nabi ketika sudah memakai baju perangnya untuk melepaskannya kembali. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan antara dirinya dengan musuhnya. Ya. Sehingga Nabi SAW berkeputusan ketika itu untuk keluar menghadang orang-orang kufar Quraisy. Nah, ini juga sebagian ulama menyebutkan faedahnya. Nah, kadang-kadang pendapat mayoritas pun ini bisa dijadikan sebagai suatu rujukan, tapi bukan secara mutlak ada rinciannya. Ketika itu mayoritas para sahabat berpendapat untuk keluar Madinah menghadang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda yang semangat dalam berjihad. Begitu juga para pembesar sahabat yang lainnya. Nah, supaya tidak dikatakan sebagai pengecut. Nah, hingga akhirnya Nabi SAW pun mengikuti pendapat mereka. Sehingga Nabi SAW pun berserta para sahabatnya keluar dari Madinah dengan kurang lebih 1,000 pasukan, sementara orang-orang kufar Quraisy 3,000 pasukan. Nabi SAW dengan para sahabatnya yang kurang lebih tadi 1,000 pasukan pergi keluar Madinah. Dan tempat yang dituju oleh Nabi SAW adalah Uhud. Ini gunung yang sangat besar di Madinah. Gunung yang Nabi mengatakan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud yaitu gunung yang dia mencintai kami dan kami pun mencintainya. Nah, ini gunung Uhud. Di perjalanan Nabi SAW melihat pasukannya, siapa yang ikut serta dalam perang Uhud tersebut. Ternyata di antara mereka ada yang masih anak-anak, seperti Samurah bin Jundub, dan juga ada lagi Rafi bin Hudayj. Ini masih usia 15 tahunan. Ikut dalam perang Uhud. Rasulullah menolak mereka. Dengan asal masih kecil. Tapi dikatakan, wahai Rasulullah, Rafi ini, Rafi bin Hudayj, walaupun masih kecil, dia memiliki keahlian memanah. Maka Nabi pun mengizinkannya, Rafi bin Hudayj untuk perang Uhud. Nah, kemudian Samurah satu lagi, Samurah bin Jundub, dikatakan kepadanya dia mengalahkan Rafi bin Hudayj. Nah, maka Rasul pun mengizinkan Samurah bin Jundub untuk ikut perang Uhud. Dia semangatnya para sahabat. Walaupun masih muda, 15 tahunan, tapi tidak gentar dan takut. Walaupun Nabi SAW menolak, tidak mengizinkannya, tapi mereka semangat sekali meminta-minta udzur kepada Nabi SAW untuk bisa ikut dalam perang Uhud, dengan mengatakan ini pintar memanah, walaupun masih kecil bisa diandalkan. Yang satunya lagi disebutkan, dia ini bisa mengalahkan yang ini. Nah, sehingga Nabi pun mengizinkannya untuk ikut perang Uhud. Ini menunjukkan bahwasannya didikan para sahabat didikan yang sangat luar biasa sekali. Anak-anak mereka dididik untuk semangat dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dididik untuk melaksanakan jihad. Tidak dididik untuk takut, pengecut, ya, gentar dalam menghadapi musuh. Nah, ini hasil pendidikan yang baik dari kalangan para sahabat, sehingga anak-anaknya pun semangat dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Nabi SAW pun sudah sampai di lembah Uhud, ya, dengan posisi membelakangi gunung Uhud. Nah, dan melarang sahabat untuk berperang sampai ada perintah. Ya, baru di Uhud ini Rasulullah mengatur strategi. Nah, bahkan sebelum sampai ke Uhud, 300 pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kebanyakan mereka adalah orang-orang munafikin, memutuskan untuk kembali pulang ke Madinah. Ya, tidak ikut dalam perang Uhud. Nah, dan sampai kepada Nabi SAW berita ini. Ya, dan Rasulullah mengatakan, mungkin ini lebih baik baik kita. Ya. Kenapa? Kalau mereka ikut berperang, bisa jadi mereka ikut merecoki. Bukan membantu kaum muslimin, tapi bisa merecoki, membuat kaum muslimin pecah belah. Ya. Buat kaum muslimin gentar dan sebagainya. Sehingga kepulangan mereka tidak ikut berperang, bisa jadi ini lebih baik untuk kita. Nah, sehingga jumlah pasukan kaum muslimin menjadi 700 pasukan. Sementara orang-orang kufar 3.000 pasukan. Ya. Rasulullah menyusun strategi, diantaranya menyiapkan, menempatkan 50 sahabat pemanah. Ada bukit, Bukit Roma, Bukit Pemanah. Ya. Sekitar Uhud tersebut ada bukit atau gunung yang Nabi SAW mempersiapkan 50 orang sahabat untuk menempati tempat tersebut. Ini para sahabat yang ahli dalam memanah. Para sniper-snipernya. Nah, ya. Tempatkan 50 sahabat pemanah. Ya. Rasulullah menunjuk Abdullah bin Jubair untuk menjadi pimpinan pasukan pemanah tersebut. Bukan Abdullah bin Zubair, tapi Abdullah bin Jubair. Ya. Beda Abdullah bin Jubair dengan Abdullah bin Zubair. Kalau Abdullah bin Zubair, nah, putranya Zubair bin Awam. Ini Abdullah bin Jubair pakai Jim. Nah, ditunjuk sebagai pimpinan pasukan pemanah tersebut. Rasulullah berpesan kepada mereka, bagaimanapun keadaannya, menang ataupun kalah, kalian jangan turun, ya, dari tempat ini. Nah, dan Nabi SAW menempatkan pasukan pemanah tersebut, ya, di belakang pasukan utama. Ya. Dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk menghujani kaum musyrikin, orang-orang kufar Quraisy, dengan panah-panah. Ya. Dan juga supaya orang-orang musyrikin tidak menyerang dari belakang. Lihat strategi Nabi SAW berperang. Ahli dalam strategi. Ya. Menempatkan pasukan panah tersebut supaya tadi menghujani kaum musyrikin dengan panah-panah, dan juga supaya mereka tidak menyerang dari belakang. Nah, dan terjadilah peperangan. Ya. Kaum musyrikin sebelumnya dia menyiapkan kurang lebih 200 pasukan berkuda. Ya. Ada sayap kanan, ada sayap kirinya. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sementara sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, di mana pasukan ini tidak ikut berperang, ya, tapi disiapkan untuk melihat keadaan. Nah, masukkan berkuda ini. Disiapkan untuk melihat keadaan. Ya, ketika ada kesempatan untuk menyerang, menyerang. Nah, sehingga pasukan 200 pasukan berkuda ini, ya, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang ketika masih kafir, dan juga Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, melihat kondisi peperangan, mereka tidak langsung ikut berperang. Ya. Ketika terjadi peperangan, keadaan pasukan pemanah ini sangat menguntungkan kaum muslimin. Ya, di mana orang-orang musyrikin terpukul mundur. Nah, dan sebabnya dengan adanya pasukan pemanah ini. Ya. Sekali panah, ya, minimalnya melukai mereka. Ini kan sniper-sniper. Nah, sahabat-sahabat yang ahli dalam memanah. Ya. Walaupun tidak sampai mematikan, minimalnya melukai mereka. Dan ini 50 orang. Sekali melesatkan panahnya, banyak. Kaum musyrikin yang kena. Ya, minimalnya terluka tadi dengan panah-panah tersebut. Sehingga terpukul mundur. Ya. Dan kebiasaan mereka sebelum berperang ini menugaskan, ya, beberapa orang untuk mengangkat bendera. Nah, sangat penting sekali bendera ini. Ya. Sangat penting sekali di mana untuk menyemangati pasukannya lainnya. Dan tanda kekalahan biasanya dengan jatuhnya bendera tersebut. Ya, ketika jatuh, ya sudah. Sehingga biasanya mereka menyiapkan orang-orang yang kuat untuk memegang bendera tersebut. Ya, bahkan ditunjuk. Fulan, fulan, fulan. Nah, ketika jatuh, diambil oleh yang satunya lagi. Nah, jatuh, diambil lagi. Ya. Nah, dan ketika itu bendera Kufaru Quraisy jatuh. Ya, diambil satu lagi, jatuh. Kurang lebih 9 orang, jatuh semuanya. Ya. Nah. Dan juga kebiasaan mereka itu tidak meninggalkan, ya, wanita-wanita mereka dalam peperangan. kalah ataupun menang. Tapi ketika itu, wanita-wanita yang ikut dalam perang Uhud dari kalangan Kufar Quraisy, ya, mereka tinggalkan. Nah, saking terdesaknya, sehingga mereka memperhatikan lagi kepada wanita-wanita mereka. Padahal suatu yang sangat aib bagi mereka, ya, meninggalkan wanita-wanita mereka dalam peperangan. Nah, tapi saking terdesaknya mereka, sampai meninggalkan wanita-wanitanya. Nah, terpukul mundur orang-orang Kufar Quraisy. Sehingga kaum muslimin mulai mengumpulkan ghanimah. Nah, mengumpulkan ghanimah, kemudian juga pasukan pemanah yang ada di atas melihat saudara-saudaranya yang ada di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah. Akhirnya mereka pun ingin turun ke bawah dalam rangka membantu, ya, membantu sahabat-sahabat yang lainnya untuk mengumpulkan ghanimah. Menganggap perang telah selesai. Kenapa? Bendera mereka jatuh. Ya, bendera mereka jatuh. Nah, bahkan tadi sampai perempuan-perempuannya pun ditinggalkan. Ya, ini menunjukkan kemenangan. Nah, padahal pimpinan mereka Abdullah bin Jubair telah mengingatkan. Ingat pesan Nabi SAW. Dalam keadaan apapun, menang ataupun kalah, jangan turun dari tempat ini. Ya. Tapi sebagian mereka tidak menghiraukan pesan Nabi SAW yang disampaikan kembali oleh Abdullah bin Jubair. Nah, kurang lebih 40 lebihan turun. Yang tersisa hanya sedikit. 7 orang atau berapa orang tersisa di gunung pemanah tersebut. Nah, dan ternyata Khalid bin Walid yang memperhatikan jalannya perang tadi, melihat ada kesempatan. Ya, ketika kaum muslimin yang ditugaskan ya, untuk memanah dari atas, sudah turun ke bawah. Nah, si Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya tadi menyerang di belakang. Ya. Sampai terbunuh juga pimpinan pasukan pemanah tadi, Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Nah, menyerang di belakang, kemudian juga menyerang kaum muslimin ya, yang berada di bawah. Nah, kemudian mengangkat kembali bendera orang-orang kufar Quraisy. Ketika melihat bendera mereka tegak kembali, orang-orang kufar Quraisy semangat kembali. Kaum muslimin terdesak dari depan dan belakang. Nah, dari belakang tadi Khalid bin Walid dan pasukannya menyerang kaum muslimin. Dari belakang orang-orang kufar Quraisy yang tadi sudah dikejar kembali menghadang. Ya. Jadi kaum muslimin dalam keadaan terdesak ketika itu. Nah, ya. Banyak sahabat yang gugur. Termasuk Nabi SAW pun terluka dalam perang Uhud tersebut. Ya. Terjadi apa yang terjadi? Nah, dalam perang Uhud tersebut bahkan paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib pun terbunuh. Nah, oleh seorang budak Wahsy, ya. Nah, yang dia dijanjikan kalau bisa membunuh Hamzah dia akan dibebaskan. Ya. Sehingga dia terus mengintip-intip siapa Hamzah. Ketika ada kesempatan, dia lemparkan tombaknya dan mengenai dadanya Hamzah. Nah, sampai tembus, kemudian Hamzah pun meninggal dunia. Nah, dan Wahsy ini ketika masuk Islam, beliau juga yang membunuh Musailamah al-Kadzab dengan tombak yang sama. Dia sebutkan sebagai tebusan. Nah, dulunya telah membunuh orang yang paling baik, itu Hamzah, maka dia pun bunuh orang yang paling jelek, yaitu Musailamah al-Kadzab. Nah, yang jelas singkatnya dari peristiwa tersebut, sesuai dengan hadis yang kita bahas ini, Nabi SAW mengalami banyak luka dalam perang Uhud. Ya. Kurang lebih 70 sahabat gugur dalam perang Uhud. Nah, dan juga banyak sahabat-sahabat yang lain terluka, termasuk Nabi SAW. Ya. Giginya patah. Nah, bahkan penutup kepala, nah, yang dipakai untuk perang oleh Nabi SAW, ya, besinya sampai menusuk ke pipi Nabi SAW. Ya, dikatakan tadi pukulan-pukulan dari orang-orang kufar Quraisy. Ya, bahkan sampai tersebar berita Nabi SAW telah meninggal dunia ketika itu. Rasulullah telah gugur. Nah, ketika mendengar berita ini, keadaan orang berbeda-beda. Nah, ada yang memilih pulang ke Madinah. Ada yang memilih ke puncak gunung. Nah, ya. Tapi ada juga di antara mereka yang lebih semangat. Nah, walaupun Rasulullah ada ataupun terbunuh, ya, tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti Anas bin Nadir radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika mendengar berita itu, beliau semakin semangat lagi dan menyemangati sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, sampai beliau mengatakan, "Inni ajidu lihal jannah tahta Uhud." Aku mencium wanginya surga di bawah Uhud. Sampai beliau berperang dan terbunuh dalam perang tersebut radhiyallahu anhu. Nah, banyak peristiwa-peristiwa ya, kepahlawanan para sahabat. Bahkan ketika itu ada orang yang sedang memakan kurma, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, in kutiltu fa aina ana, wa Rasulullah, kalau aku terbunuh tempatku nanti di mana? Rasulullah berkata, anta fil jannah, engkau akan masuk ke dalam surga. Fa alqa tamarat kunna fi yadi wa qatala hatta kutil. Kemudian dia melemparkan ya, buah-buah kurma yang masih ada di tangannya. Dia berperang sampai dia pun terbunuh di medan perang. Nah, banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Uhud tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.